Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah kita sedaya dipunparingi nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita syukuri sesarengan kanthi yakin bilih rahmat nikmat kula saking kersanipun Allah, sehingga dipun wastani kula panjenengan tiyang ingkang syukur terhadap nikmatipun Allah, sehingga saged dados sababipun nampi kenikmatan tambahan ingkang langkung ageng malih kados ingkang dipun dawuhaken Allah, la in syakartum la azidannakum. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah, sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Amina muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita terusaken pembahasan pengaosan ingkang kepengker ingkang bicara soal kekancan. Ingkang sedaya, persoalan sedasanipun terpusat namung tumuju dumateng Allah, niku intine. Intine. Dadi lek enten kanca kekancan kok malah saged ngengokaken saking Allah, dan itu perlu dilereni. Saterusipun komentar saking Syekh Ibnu Abbad dumateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikam tentang kekancan. Dawuhipun ngeten, wa yadullu nutuhaken ala iradati sahibil kitabi ing atase kersane pengarang kitab Hikam ngersaken liadal makna maring iki makna apa sing nuduhaken alawi perkara zakarna kangus nutur sapa ingsun ing lawi pitambihi ing dalem ngelingno ala kauli ing atase dawuh sahibul kitab. Dawuh napa? Dawuh latas hab man layun hiduka haluhu latas hab ojo ngancani sopo siro man eng wong layun hidu kang ora bisa nangekaken ka ing sira apa haluh tingkaeman. Ngiling napa? Ngiling ma ing barang. Akoba kang nerusna dawuh hu ing ma. Sapa Kiai Musonet sahibul kitab hu ing ma bihi kelawan dawuh. Nyatane mingkauli saking dawuh sahib wala yadulluka alallahi maqaluhu. Wala yadullan ora nuduhaken ka ing sira. Alallah yang ngatasi Gusti Allah ora apa makaluhu pangucape wong mau. Kesimpulane napa? Fayakunu. Mongko ana apa alhalu tingkah wal makalulan ucapan iku mutanasi baini sesuai karone. Sesuai yang dalam apa? Sesuai fi kauni kulli wahidin. Ing dalam anane saben-saben siji minuhuma saking halan makol. Ana iku muta'alliqan gumantung billahi kelawan Allah Ta'ala. Gumantung ing dalem apa? Gumantung ubudiatan ing dalem lakon ibadah wa dalalatan lan oleh bisa nuduhaken marang Allah. Jadi intine namung iku tok persoalane. Iya amriye kekancan niku mboten soal bentuke wonge, mboten soal gebyare, tapi saged manfaati napa mboten. Tingkae iso ningkatno napa mboten, ucapane iso duduhno napa mboten. Sampai wonten setunggalipun peringatan saking Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, panjenengane pun dawuh ngeten. Ihdhar hati-hati yo sira. Hati-hati niku tegese waspada. Ihdhar waspadalah. Suhbata salasati asnafin ing ngancani telu pira-pira kelompok minanasi saking menungso. Ada tiga jenis kelompok manusia yang perlu kamu waspada. Ya ora kok kudu dimusuhi gak, tapi diwaspadai. Napa? Nomor siji al-jababiroti. Al-jababiroti rupane pira-pira wong kang gumedhe. Sombong. Al-rofilina kang kode lali-lali kabeh. Wong sing jaba biroh tukang meksa, arogan, sombong. Yang motivasinya banyak. Artinya yang mendorong orang sombong itu banyak. Enek sombong krono ndeke dadi pemimpin. Sombong krono ndeke nduwe duit. Sombong krono ndeke jaduk kuat. Sombong krono ndeke ganteng wayu. Sombong krono ndeke sregep ibadah. Ini ku yusah sombong lho. Sombong krono ndeke pinter, sombong karena ndeke bolone akeh. Nalika ijen sithik ndeke ra patek wani sombong, bangsa balane akeh ketok ewon ngono arogan. Terus dumu, dumu. Niku anu jababira nang. Jababira itu dari kata jabar, tukang meksa. Hati-hati bergaul dengan orang yang seneng meksa. Yang lupa pada posisi dia bahwa dia itu sebenarnya dipaksa oleh Allah, tapi kualik dia seneng meksa. Ini kuah enten pitu, modal uang meksa ini ku pitu. Sama netong, sama kelak pitu. Nomor siji, suge. Wong suge itu seneng meksa uang larat. Gelum ya macul kene, ragelum ya wes rata opai loh. Mesti ni ku. Siki suge, bondo. Ini ku iso gampang jadi uang meksa. Nomor loro pinter. Ngelmune akeh. Niku yo gampang meksa wong. Gampang meksa wong dengan olah kata, olah ilmunya. Nomor telu wong sing ganteng utawa ayu. Niku ngene, Kanjeng Nabi pesen nek sampe kowe rabi kok krana ayune, oh, kowe dadi buru bojone. Nggih, tapi ya wong sampean megat ora mentolo mergo ayu, gak dipegat sampean dingkok-ngkok terus. Nah jadi dipaksa terus. Jadi ganteng ayu itu juga bisa memaksa orang. Sing nomor telu, sing nomor papat, kuat, rasa, jaduk, ampuh. Ini tuh gampang maksa wong. Sing nomor lima, kuasa, pangkatnya dhuwur, wewenangnya luas. Luas, ngalor itu nggak usah stempel. Ini jababira. Wis pokoke lek gak tak stempel ora dadi wis gelem yo kene ora gelem yo wis gak tak stempel. Pokoke anakmu tak pek bojo kok tak stempel. Oh malah ngono terus. Iku kuwasa. Kuwasa nggih. Bar kuwasa balane akeh. Senajan asale lemah, cilik-cilik lemah, tapi bangsa barane akeh, ya iso maksa wong. Bahasane menjadi pressure. Pressure itu tukang nekan. Itu juga sebab biro hati-hati. Wah, nuwun sewu, wah balane akeh. Podo NU ne. Wah, akhire sak karepe dhewe. Menunggu kok podo Golkar, sing podo PD ini, podo PD ini, hotel rame lho apa-apa dipecahi lho ngene iki. Nyung ke rumah sebalane akeh. Niku termasuk jabab biro. Terus sing aneh malah niku, wong dadi jabab biro niku mergo ngibadahe akeh niku ge saged. Aneh lho. Ora kok soal ibadahe sing salah lho, sikap jabab biro ini lho. Lah wong sing model itu niki, sampean sing hati-hati, waspadalah. Wong jabab biro ngaten, sing ahli dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor loro sing kudu diwaspadaine nalika kekancan wal qurra lan ahli maca kitab al mudahirin kang padha lamis. Tukang maca kitab, tukang ngaji, tukang pidato kaya kula ngeten iki sing lamis. Lamis itu dibuat-buat sikapnya, tidak berani memperlihatkan jeleknya sendiri, tapi dia maca api terus, padahal di balik itu ya gak karu-karuan. Lendeke dipaido wong sithik donya kiamat. Tapi lendeke maido wong tudang-tudung ngalor ngidul sak karepe dhewe. Niku wong model ngoten wis ati-ati, wis perlu ora usah ngancani wong ngoten niku. Ya dirungokno kok kaduan ngene ora aja dadi kanca. Wis dianggap kaya hiburan lagu ngoten mawon. Enak ngoten dadi sampean ngrungokno ngaji ngoten wis salah dianggap Pak Imron nyanyi tak rungokne lagune ngono. Wis lumayan timbang ora krungu. Bahwa timbang krungu misuh lah ya kalam krungu wong ngaji ngoten tok. Tapi kalau sampean yakin itu bisa menuntun nanti dulu. Sampean harus dekat dengan saya. Sampean harus meneliti kelakuan saya. Baru nanti benar-benar ada akad persahabatan yang benar-benar dunia akhirat. Lek gak ya wis ngrungokno tok ae lah. Sing penting kelebu teng ngene dawuh Rasulullah, balighu anni walau ayah, kula niate ya belajar ibadah nyampe no barang bener, jenengan ya kelebu teng ngene dawuh Rasulullah, dadi wong sing tukang duduhno kaapian, lek ora iso ya sing tukang ngrungokno, lek gak iso minimal meneng aja maido. Niki pun klebu, artinya podo-podo belajar ya. Tapi lek nuwun saya wajeng jenengan ajeng akad, akad persahabatan, akad paseduluran sampai donya akhirat, kok dhisik. Niku hak abot banget. Kira-kira kok aku mundak medun apa jenengan mundak asor, lha niki kok bahaya mengke. Soale Al-Qurra Al-Mudahhimin niku, wah soale napa Al-Qurra niku iso tukang ngomong. Lah, Kanjeng Nabi ngelingno, inna minal kalami la sihran. Saat temennya iku setengah saking guneman, iku lasihran yakti ini iso jadi sihir. Kata-kata itu bisa menyihir orang. Saya itu, wong asale tegar, muni moh aku, ora doyan, ora sudi dapurmu, iku iso muni ngono. Asale iku muni ngono, diti gelendoti, benjina dirayu, disurati, dikata-katai, diomongi bahwa sak dunia ini tidak ada yang cantik lebih engkau saya. Sesuai luntur. Sesuai asale ora patekan sesuai metu welas. Aku tak pikir-pikir kok melas ora wong iku. Bolak-balik reme aku gak ngereken pandang neka tae lho. Padahal iki mek digombali tok. Bangsa wis kenek, lah melendung tinggal mayu. Iku lah gara-gara omongan ngoten. Nek wong ahli maca sing lamis ming tukang lamis omongane tok sing apik niku nun sawu sampean lek bergaul sing ati-ati. Sing bahaya malih termasuk kudu diwaspadai wal mutasawwifatu lan wong sing madak tasawuf al jahiluna kang bodho-bodho kabeh. Ahli tasawuf tapi bodho. Niki mboten nyalahna tasawuf lho nggih. Artinya untuk soal kekancan lho nggih. Tapi sampean aja maidul. Ya hati-hati. Kadung diomongin ini kok terus ngudungi wong itu kalau tak sok bodoh lho aja ngono. Artinya dalam hal akad kekancan untuk menuju kepada Allah mutasawifah wong tasawuf sing bodoh iki aja dienggo pedoman makane ngoten. Didongakno mawon nek ndek bodoh muga-muga selamat. Intine kan ngoten. Mergo napa? Bijing niku teng akhirat sing teng swarga dhisik-dhisik niku malah albulu. Wonten ihya Imam Ghazali ndawaken nyeritakan hadis aksaru ahli jannati albulu. Akeh-akeh wong mlebu swarga iku sing bodho-bodho. Mergo wong bodho gak kakean bantah. Sekali diomongi, nggih budal. Tapi dalam hal jadi petunjuk jalan. Loh, kata lho nggih, wong bodho niku aja dienggo pedoman. Paham nggih? Ya senajan ndek ya padha mlakune, ngoten. Padha mlakune wong ahli tasawuf ya mlaku, mengadakan perjalanan, mengadakan suluk. Tapi ndek ora harus jeneng e, maca nulis e gak iso. Ditakok niki kota pundi, Pak? Duka nggih. Untung lek jawabe duka, lek jawabe ngawur. Niki kota pundi, Pak? Kota 7 Up. Ngono lho, ruwet. Mergo enek tulisan iklan 7 Up wedi lho ruwet. Padahal iki kota Blitar. Lagi repot. Ngono mulane ge. Wong bodho iku aja dienggo panutan. Iki soal kanca iku arep dinut, ngoten lho ge. Tapi bukan berarti ngoten kok terus disia-sia mboten. Tetap kita hargai mereka yang bodho-bodho punya usaha untuk baik, tapi kalau kita mau minta petunjuk jangan kepada mereka. Paham ya? Jadi orang kok berarti lek diwaspadai ku terus kudu dicuthuk aja melok-melok aku aja gak ngono carane. Tetap kita sayangi sebagai sahabat sama-sama mencari kebenaran, tapi jangan dipakai pedoman petunjuknya. Mergo wong bodho iki gak iso ngekeki petunjuk. Tapi gak iso selamat. Mergo manut karo sing pinter. Wong picek niku ora kena dijaluki tuntun. Ya ora? Tapi kadang-kadang wong picek niku teko nggon luwih dhisik. Dibanding sing melek. Mergo sing melek tolah-toleh ro anek wong ayu terus mampir sik ngono ora tok nggon-nggon. Ngono saja deh perjalanan ya mayar kene Kediri ngono ae lah tapi karena melek ada numpak sepeda motor ngoten. Semar ngono minggu ana warung, ning warung ning kono sing ladeni ayu terus diprok ning kono ngopi sak gelas 5 jam ora mulai-mulai ngoten. Ya ora tok nggon. Ya sementara sing nun sewu sing pijet niku karena numpak bis langsung didudono kernete ndak kudu Pak Kediri. Moga selikrik meneng ae marwa, Kediri Pak, semedun. Butuhe apa njaluk tuntun ning pasar mulai neh. Jadi sing numpak sepeda motor mangijik ndeprok ning warung, sing picek wis mulai neh. Itu bisa terjadi begitu. Tapi wong picek niku dijaluk pitutuh dalan gak iso. Saman kok iso tok Kediri mang dalane liwat ndi Pak Yong? Bro, aku yo mek numpak bis ngono ae lho ngoten. Mun sewu lagi niki posisine ngoten niku. Mboten kok berarti wong ahli tasawuf sing bodho terus gak direpen terus dicuthuk dari pergaulan enggak. Maksudnya untuk dimintai petunjuk menuju kepada Allah, orang bodho itu jangan dipakai, jangan dienggo pedoman. Pun. Wa qala lan dawu sapa Yusuf, Syekh Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi rahimahullah taala. Kultu tau matur sapa ingsun. Li Dhinnun Al-Misri maring Syekh Dhinnun Al-Misri radhiyallahu taala anhu. Matur soal apa? Kula nyuwun pendapat Syekh Dhinnun tentang kanca. Man ing sapa ashabu ngancani sapa kula? Anu Syekh Dhinnun kula niku pengin ngertos, lek kula pengin golek kanca niku jane sing kula kancani niku kedahe sinten? Pakala monggo jawab sapa Dhinnun? Kanca sing kena mbok kancani ku man wong lataktum kang ora lataktumu kang ora nyimpen sapa sirahu ing man sayane sing suwi-wiji. Sing kena mbok kancani ku ya wong sing kena mbok percaya lek kowe sowan rono madhep ning gone wong kuwi kowe ora gelo, ora serik, ora wedi, ora sungkan ngebrakno apa ae sing kowe pengin ngomong. Upamane kerenteke atimu elek ya ngomong elek, kerenteke atimu apik ya ngomong apik, ngono kuwi gak sungkan. Nimat yo rupane barang yo alimu, kang wis mulangi hu ing masapa Gusti Allah mingkah saking sira. Artine kalau kamu ingin mengoreksi dirimu di hadapan orang itu, kamu gak sungkan-sungkan. Gusti anu, ih, kula niku dos pundi to, ih, ketur yen niku kok ngeten iki atek egleng, salat kula niku kodhok terus lho iki kula niku. Terus carane rek nambani ben mboten kodhok dos pundi to iki lho. Muni ngene kula ora isin. Itu nanti kalau kamu berani begitu, kamu akan cepat naik. Kados ceritane salah setunggalipun sahabat. Sing jujur, sing dadi conto aja mlonjo meneng jujur. Hati-hati ya, niki enten hadis. Enten bocah enom. Sahabat ini sing enom. Niku tumbas napa-napa teng pasar. Delalah bakule niku ayu. Dibar didoli, barangnya ditompo, duwe ditompo bakule. Ini kula kok, terus mara tangannya dicekal cek, ditarik. Nun saya ini, Mereka diambung, sengok, nanti terus ngalih. Ini sahabat loh ini, hati-hati loh ya, ini sahabat loh. Lek sama orang niru-niru. Tapi ya oleh-oleh sengak-sengak ketak gitu lagi. Ternyata apa? Setelah dia keluar dari pasar itu, tumbuh rasa takut. Masya Allah. Ya mana aku bisa dilakon, ini kemang piye. Mungko, ini kemang duduk, buju aku duduk, apa-apa aku tuh. Lah aku dihukumi zina lah, aku lak di... Diyepui pen satu sekarang kan jika lagi. Nek termasuk zina, berarti ya dikat aku. Akhirnya, ya mbaknya noekat. Dari yang mantuk, yang pasar, buatan jujuk omah, jujuk kanjeng Nabi. Delalah waktu ini pun mepet sholat asar. Pas kata tamu tengerik ini, ngunyok-nyok-nyok, semua longgah, semua atur. Kanjeng Nabi, Masya Allah, pulau kanjeng musibah kanjeng Nabi. Apa-apa-apa, kanjeng musibah. Musibah apa? Pulau ini, wau, berharap wong wedok. Terus pokoknya pun ledeh, tapi sitok ini buatan pulau lakoni. Terus pokoknya pun walah pun gagal duel. Tapi geseng sitok niku mboten blas, mboten wani. Napa mboten niku nggih? Wis saged dimapura kula niki. Nek kanjeng Nabi mboten ngreken. Panggah jagongan karo sing liyane. Ya wis mboten tok mboten dijawab. Sampai akhirnya adzan asar. Terus adzan asar bujar jamaah bujar jagongane terus kanjeng Nabi salat asar jamaah sareng-sareng. Nah, kepeksa yang nom niki wae lah. Mboten wonten males kula dereng oleh jawaban. Akhirnya kepaksa melu jamaah asar. Melu jamaah asar. Kepaksa melu jamaah asar. Terus sampun rampung jamaah kanjeng Nabi niku pas badhe buyaran salat jamaah asar niku ndangu. Sopo ya cah sing takok mang. Kula kanjeng Nabi. Lho, kemang urung mulih dereng lah dereng ngeten jawaban. Ya dadi kemang melu salat asar. Nggih, kula ndelok salat. Salat tenan. Nggih. Lah lek ngono innal hasanat yudhibna sayiat. Potensi kebaikan itu bisa meredam bahkan menghapus potensi kejahatan. Karena kowe selalu jamaah kuwi apik, lah dosamu mau kuwi elek, berarti dosamu wis terhapus dengan keapianmu. Zaman tiru? Mungkin kowe lek ditiru engko lek malah ra karu-karuan. Memiliki kan ada unsur jujurnya itu. Artinya apa? Ketika itu ditunggungi kanjeng Nabi, satu. Yang kedua, si pelaku ini jujur terhadap kanjeng Nabi dan gak isin. Gak dipoles-poles. Ngomong apa enake. Itu yang akan menarik dia untuk cepat tercucikan dari dosanya. Nenek kula sama nak mboten. Lek ora ana kiai, wah blunate ngungkuli setan. Tapi lek pas ana kiai, khusuke ngungkuli malaikat. Karu-karuan ni, kalau umum orang sana ni lames ngeteh ni. Padahal biasanya ya usulah katoan cekak, sepeda montoran, utal-utalan, hubung sopo-sopo lah. Khusus yang ngumpuli biayi, kuduman yang ngerguyuk solawat yo fasah. No padahal ya biasanya yang diskotik muda. Ngeteh ni lagi pun betul jujur tak ke? Betul jujur. Jadi, tapi ya lebih baik. Daripada dia sama sekali anti dengan kebaikan kan ya. Lu HP ijik mendukung keapian. Tapi bagi orang yang ingin mengajarkan perjalanan menuju Allah. Wong model ngono kuwi. Ojo tinggu kekacan. Ojo tinggu pedoman. Atau kalau sampai ragu-ragu. Lalu sama tidak punya keberanian untuk jujur di hadapan orang itu. Juga jangan. Betul enggak? Jadi ini misalnya dengan ajeng lapor kiai. Itu aja sembarang kiai. Saman sing kira-kira yakin lek aku engko blak-blakan matur kuwi ada penyelesaian. Ora kok malah ditundung kon kalah ngalih-ngalih. Wong aja ning kene sampean ngrusuh-ngrusi pondokku. Oh, lek ngono kuwi ya. Ya jenenge ora welas karo umat. Enggak ada penyelesaian. Lho. Dawuhipun malih terus pundi? Wa qala lan dawuh sapa Hamdun Al-Qassar, Kiai Hamdun Al-Qassar. Kiai Hamdun, seorang ahli tasawuf namanya Hamdun. Profesinya apa? Tukang setrika. Kemudian kuno niku ngoten niku hebat-hebat. Pegawene tukang setrika, tapi dia punya keahlian betul di bidang penataan hati. Sampai dinggo pedoman wong sak mburine. Ngoten Yusuf An-Nassaj. Syekh Yusuf An-Nassaj. Niku gurune Imam Ghazali. Napa An-Nassaj itu tukang tenun. Jadi ulama sepuh-sepuh ini, masya Allah, aktivitas keduniawiannya tidak menutupi dia untuk usul kepada Allah. Imam Hanafi ini pedagang besar. Dia punya banyak toko di pasar Baghdad. Tapi Imam Hanafi tetap jadi mujtahid mutlak. Abdul Hasan Asadili itu petani hebat. Sawahnya di pinggir Bengawan Nil itu berhektar-hektar. Juga peternak yang sukses Imam Asadili itu. Tapi tetap menjadi Imam Torekoh yang handal. Bahkan tiap tahun itu beliau mengadakan semacam cara saya imtihanan lah. Kaflah gedean-gedeanan. Dan seluruh muridnya dijamu tanpa hitungan. Tapi kan tanpa orang mempengaruhi hati ini. Nah ini termasuk ini. Syekh Hamdun Al-Qassar. Ini pun dakwahkan ini. Ishab as-sufiyata. Fa inna lil qabihi indahum wujuhan minal ma'adhir. Walaysa lil husni indahum kabiru mauki'in yu'adzimunaka bihi. Isyaratan ila annal ujba bil amal manfiun indahum fi suhbatihim. Ini pedoman rada gamblang ini. Ishab ngancanana sapa sira as-sufiyata wong ahli tasawuf, ahli tenan. Bergono apa? Lek kowe pas dadi wong welek, gembel, edel-edel, gedibal, leteking donya. Kok kowe ketemu karo wong ahli tasawuf sing temenan? Mergo apa? Fa innalil qabihi mongko sak temene iku kedue wong sing paling elek indah mono sandingi ahli tasawuf apa wujuhan pira-pira jalan penyelesaian minal ma'adhiri saking pira-pira alasan pembenaran. Lek wong sing ahli tasawuf tenan niku enek wong elek jajilanet niku dia masih punya jalur piye wong iki ben iso mlebu ning wilayahe Allah. Itu dituduhno dalan. Dituduhno dalan. Walaisa lan ora ana lil husni kedue wong kang bagus indahum nunggu ahli tasawuf apa sing ora ana kabiru mauqiin gedene posisi yu'adzimuna kang padha ngagungaken sapa ahli tasawuf ka ing sira bihi kelawan husni ora mau wong enak wong duwe kaapian dia dapat ora ahli tasawuf itu tidak ada apa-apanya wong kaapian kaya Gusti Allah. Jadi lek kowe apik wong tasawuf ya ora gumun, kowe walek banget wong tasawuf gak geting. Ini penak lah tengeri, dadi bolone akeh. Terus tiyang sing ahli tasawuf tenan iku sikape ngoten iki. Dadi lek sampean duwe kanca kok modele ngoten iku lak penak lho nggih. Penak lek ketepaan sampean tepaan nun sewu kemlelet. Banggakno mbek baru wiridan maca tahlil mulai jam 12 sampai subuh. Terus itu isu-isu marani kanca sampean sing ahli tasawuf niku wau. Mungkin niku sampean dijelekne wae. Alah, lagi iso wiridan mulai kemlalat. Yo, sampean ditulungi, dijelekne ora kok dipaito gak? Sampean ditulungi ben ora kemlalat. Ngerti lho nggih. Alah, perkara ngono ra ngono wiridan ngono mbok lagu-lagunan. Wiridan iki ra enek gunane. Masih dijelekne ngono to, sampean. Bergana apa? Kebaikan itu di mata orang ahli tasawuf itu bukan untuk dipamer-pamer no. Bergo kebaikan itu untuk dinikmati. Nikmate aja pamere kuwi tapi nikmate nalika wiridan kuwi, nalika apik kuwi nikmat. Bar apik ya wis bar mun sewu, kaya wong bar ngengek niku wau. Ngengek niku nikmate lha pas ngengek to niku bar ya wis bar ora ana apa-apane. Itu isyaratan memberi petunjuk ila anal ujba maring sak temene bangga bil amali kelawan amal iku manfiun wis ilang indah mono sanding ahli tasawuf fi suhbatihim ing dalem ngancani ahli tasawuf. Jadi orang ahli tasawuf itu lek kekancan tidak ada pertimbangan-pertimbangan apapun. Mergo iku wong apik tak kancanane ya ora. Iku wong elek tak dampingane terus ya ora. Tapi bener-bener kekancan itu karo-karo untuk saling manfaati. Dia yang ketepaan wis luhur, dukur pangkate, bergaul karo wong sing asor ya. Ya wis bek menawa dari apa yang dia lakukan itu ada jalan menuju kepada Allah dan itu penting bagi saya. Sebaliknya, upama ketemu wong sing apik ndek ora gumun. Alah wong apik kuwi ya ora-ora. Malah kadang-kadang wong apik iku nduwe penyakit ya. Sak donakno lah muga-muga penyakit ilang. Jadi akhirnya stabil. Dia enggak pernah gawe-gawe. Elek ya diomongne elek, apik diomongne apik. Wa qala lan dawuh sapa al-Junaidu, Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Iza arada tetkalane ngarsakan sopo logusi Allah bil muridi kelawan murid wong kang ngarepaken tumuju marang Allah ngarsakno khairon ing bagus arfaqa mongko golekno kanca sapa Allahu ing murid digolekno kanca ila sufiati maring ahli tasawuf wong iki lek diparingi bejo arep diparingi apik karo Gusti Allah iku ndelalah gandengane iku wong ahli tasawuf contohnya kaya begal terkenal jenenge Lokajaya. Niku karo arep bejo dadi wali, iku ndelalah ketemu jenenge Sunan Bonang. Akhirnya terkenal dadi Sunan Kalijaga. Yo nggih. Ana Adipati Pandanaran. Ya Adipati Pandanaran niku walah cetile ra karuan. Jan cetil-til-til sik wis bupati cetil. Jadi lek nganu buruwe sing tukang ngarit itu malah ora tau diopahi malah ditudang-tudung. Bupati ini mangan sego beras sing punel, buruwe mangane sego jagung. Ya cuwet iki kaya ngoten niku. Delalah. Delalah niku. Arep dadi wong apik niku dikenal karo Sunan Kalijaga mek Gusti Allah. Akhire kecentok. Iya. Sunan Kalijaga niku macak dadi tukang ngarit. Napa Adipati Pandanaran napa tertarik mergo lek ngarit niku bar kuwi enek tinggalane emas teng keranjange niku. Akhire kecentok sesuai roh lek niku Sunan Kalijaga terbeguru. Lah basa beguru ditinggal plak pangkat kabupatene ditinggal akhire dhek ngozlah nganti sakniki terkenal dadi Sunan Pandanaran. Lha niku asale nggih wong warek blekatek iso dadi apik. Niku kali tasawuf, cara wong gawe ukiran ngono, sakjane wis kayu gombal, kayu buahan lho. Niku lek kecekel tukang sing ahli, iku iso dadi unce apike ra karuan. Niku sing ahli tenan, watu ala watu teng kleler ngoten niku, ora kanggo tenggene pabrik marmer. Dene kecekel tukang pengrajin sing apik, ya iso dadi ndok-ndokan. Ya iso dadi pitik-pitikan, niku terakhir ya termunggah pangkat. Pantes dijelek dhuwur meja. Mulane jenengan nek pengen memperbaiki diri aja golek kanca liyane. Golek wong ahli tasawuf sing tenan, sampean kok lak dipoles. Ngoten. Wong sedo teng kleler niku nek umume wong sing ora telaten, sedo karo blarek diobongi. Tapi wong sing telaten enggak, sedone dienggo sapu, blareke dinam kena dienggo ilir. Lha ngoten niku. Iki bocah iki ya bodho goblok tapi kok sreget. Akhire dipoles. Dipoles. Jadi wong jujur manfaati kanggo kehidupan. Niku. Mulane nek wong niku bejo dirasa Syekh Junaid, arep diparingi apik karo Allah mesti diparingi kanca ahli tasawuf. Wa mana alam nyegah sapa Allahu ing murid dicegah suhbatal qurra ing ngancane wong ahli maca kitab. Mergo ahli maca kitab iki ngalor ngidul sing diitung-itung kitabe iku kitabe gak cocok iki ngoten. Dulu-dulu gak cocok karo kitab, gak cocok karo kitab. Akhire sembarang kali dulur diatur cara kitab. Bangsa ndeke kentekan kitab bingung lah mutusi. Wah bingung aku kitab ora enak lho. Dene iku mergo atine kadung tumpul. Wa qala lan dawu sapa aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sarul asdiqai niki nggih ngukur nggih ngukur sarul asdiqai utawi elek-eleke pira-pira kanca iku man wong akhwaja kang bentelaken wong kuna lek wani bentel niku napa bentel niku nggih anu ora maksa artinya membuat kamu terpojok walaupun dia gak maksa tapi kamu secara otomatis terpojok kabentel ngono ilal mudaroti maring sikap lamis tur gawe-gawe. Kanca sing paling elek iku lek kowe kekancan mbek wong iku njur kowe muncul sikap gawe-gawe. Wa al ja'alan mojokaken utawa ngungsekaken sapa man kaing sira ngungsekaken ilal iktidari selalu golek alasan sing ora sak pase. Ngoten. Anu, kowe lha wingi gak teko. Anu, terus pundi kok wingi ibu kula duwe ben saged ngriki kula. Ora gelem ngomong blak-blakan, ngomong lek alasan-alasan ngene ora wani ngomong. Jane ngomong alasan-alasan lha wis. Akhirnya iktidar ni lah kata ni gula. Sajane alasan ini jadi lah mengben ketok bener macam tak lah. Lama aku cini tak tahlilan. Tapi yo, bujuk gula tak tinggal di rawani. Lah, iku maknane lah kau gelem dicongklok unine gini. Nek ngono tahlil bik bujuk penting bujuk. Enggak belak-belakan ngomong. Aku alasan-alasan ni malah penak lah. Mula lagi punya rasa-rasa pun dah, mesti paksa orang kena orang rasa-rasa tu. Tapi justru lagi kau gule alasan-alasan diuper alasanmu patah tu malah kecelek malah. Ya Allah, bawa dicongklok. Alah, berarti tahlilan karo bucu penting bucu. Ya Allah, alah tiba-tiba bucu tu bijino ketemu. Lek tahlilan ku selapan bijino pisah. Ya, setengah tengok sama tidak nengat pun. Gila-gila pun ini alasan-alasan mula malah penak le nampo. Ya apa bagi kata lah, rasa-rasa aku, ini udah sepenak kan, karuan. Niku, wakolalan dawa sopa Sayyidina Ali, marotan yang dalam siji ambalan. Sarul asdiqoi utawi ele-ele konco ikuman wong. Yatakalafu kang gawe-gawe sopa man. Lahu kedue, yatakalafu kang merdi-merdi sopa. Man lahu kedua sarul asdiqo tunggal yang itu balik ni kau sedingin konco yang paling elak itu konco yang krono konco ni ku sampai terpaksa harus etok-etok aku pengen nyeneng nonde pengen marem nonde sama terus etok-etok terus bergawati tersinggung konco model menulis malah elak wan sadu lan podo gawe sairan sopo ulama ahli sair Yusuf ibnul Husain Ar-Razi maring Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Syekh Yusuf niku nate dikirimi sairan saking kanca-kanca ahli tasawuf. Sairane ngeten. Uhibbu minal ikhwani kulla. Mbah iki piye nek pas nganu mblobor. Karo-karone mblobor. Terus ngendi niku? Kaf, lam, terus apa ini? Men? Ini aku saat dulu ngewaku lah enten huruf ini. Men? Kula? Kulawati. Ini aku insya Allah. Kulawati. Uhibbu minal ikhwani kulla. Ora cocok niki mesti gadok niki ngoten. Wa kulla ghadidittar fi an asarati. Yuwafiquni fi kul li amrin uhibbu. Lho cocok. Lah sing dhuwur iki mesti gadok niki. Mergo enek sing ilang sitok. Wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati. Lho, ketokane pas niki. Cara potongan nonton blak-blakane pas. Terus e faman li biadzalai tani qad wajadtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati. Lho, cocok sing dhuwur gak cocok kabeh. Uhibbu demen sapa ingsun minal ikhwani saking pira-pira kanca demen sapa demen kula wati saben-saben wong kang men bak kula bawati ngoten lha ya ora ana apa-apa nih, tapi iku jelas ana kudune ana ngene. Ya wes ngono ae. Niki enten maknane ya ne, wong kang duwe muwafaqati ingsun. Kula muwafiqi ngoten mestine. Nah, tapi orang ya jadi omong iya kok. Wakulla wis diliwati ae gak apa-apa wis. Wong kalah sak huruf ae. Wakulla godi diterpilan ing saben-saben kanca kang gelem ngremaken peningale. Tegese ora ngreken an asaroti saking pira-pira kesalahan ingsun. Dadi kanca sing tak senengku kanca sing gelem napa ora terlalu merisaukan kesalahan saya. Yuafiku kang ngepasi kang nyocoki sapa kanca ni ing ingsun fikuli amrin ing dalem saben-saben perkara uhibbu kang seneng sapa ingsun hu ing amrin disin aku seneng dee melok seneng waya fadulan ngreksa sapa kanca ni ing ingsun oleh ngreksa khayan nalika isih urip wa ba'da mamati lan nalika wis mati aku isih urip ya dijaga namaku aku wis mati pun tetep dia terus menjaga nama baikku. Paman, mongko sapa sing iso duwe ngono kuwi. Paman mongko ta sapa iku li kedue ingsun biasa kelawan iki-iki kanca. Laitani malar mandar menawa-menawa ingsun niku kot wajat tu teman-teman nemu sapa ingsun hu ing man. Fakosam tu mongko nyumpai sapa ingsun hu ing man. Nyumpai ma ing barang li kang tetep fakosam tu mongko ngedum sapa ingsun. Hu ing man ngedum ma ing apa ae li kang tetep keduwe ingsun minal hasanati nyatane pira-pira kebagusan. Temenan. Lah aku nemu kanca sing model ngono kuwi. Ibarate aku sowan ing Gusti Allah duwe kaapian, kabehku tak dum bareng-bareng karo kanca sing ngono kuwi. Intine napa? Kesimpulan akhire wal hasilu utawi hasile pembahasan. Min hadza saking iki-iki dawuh. Apa iku anna suhbata sufiyati sak temene ngancane wong ahli tasawuf alatikan yang sulukan bisa berhasil biar kelawan kekancan apa sing berhasil kamalul intifai sempurna ning ngalap manfaat li sahibi keduwe kang ngancani dunaman sak liyane wong adahum kang liyane ahli tasawuf rupane minal mansubina nyatane pira-pira wong kang den anggap kabeh dianggep ilat dini maring ahli agama wal ilmi lan ahli ilmu dudu wong sing model dianggep ahli agama dianggep ahli ilmu tapi ternyata iso dadi mubalek kok iso dadi pembawa berita kok tapi dia tidak bisa menuntun orang iso ngekei dalan ning dhewe dhewe gak iso nuntun ngliwati dalan dhewe iso dudune nek badhe teng Surabaya niku liwat ngriki liwat ngriki liwat ngriki liwat ngriki mboten iso. Tapi dhewe dhewe dikongkon duduhno lakone pasih gak iso. Niku wong sing ahli informasi nang. Khusu dikhususaken diistimewaaken sapa ahli tasawuf diistimewaaken min haqaiqit tauhidi saking pira-pira sejatine tauhid wal ma'rifati lan ma'rifat dikhoso iso kelan pira-pira keistimewaan lam yusahin kang ora melu-melu kebahagiaan lam yusain kang ora melu-melu kebahagiaan hum ing ahli tasawuf fiha ing dalam khosais sapa sing ora melu oleh bagian wairuhum liyane ahli tasawuf muga wong ahli tasawuf itu diberi oleh Allah keistimewaan bertauhid yang tidak dipunyai oleh selain ahli tasawuf orang ilmu tauhid lho tapi bertauhid. Loh, apa bedane? Lho nggih beda to. Dokter sing ngerti sebabe wong iso mendem karo wong sing wis tau mendem niku beda. Beda to? Dokter ahli ngerti alkohol ukuran sekian, kalau diminum orang sampai kadar sekian, maka dalam waktu sekian menit orang ini akan teler. Iku dokter iso muni. Tapi doktere dhewe rung karo lek tau mendem. Tapi anak wong blas ora roh ilmu kedokteran, tapi wong gelek ngombe ya mendem karo dhewe. Jadi bedane wong duwe ilmu tauhid karo wong sing bertauhid itu jauh berbeda. Wong sing ngerti teorine numpak sepeda karo wong sing numpak sepeda niku dhewe. Nah, orang ahli tasawuf adalah orang yang belajar bertauhid. Latihan bertauhid bukan mencari-cari alasan tauhid. Gak udal-udal ngelmu teori ini tauhid gak, tapi ngerasa no tauhid. Mana benten-benten. Tunggale sing sakniki sing terjadi kan salah sasaran nggih. Yang niku kata sing salah sasaran. Sasaran dos endi? Pabrik. Pabrik niku kan sing digoleki wong sing ahli nggih. Wong sing ahli. Dulalah iku enek. Pabrik butuh tukang las. Ngoten. Dulalah niku enek wong sing cul cilik SD gak tamat, tapi wong anake tukang las. Cul cilik cekelane las. Niku wis pengamat ngerti ukurane geni sing dienggo ngelas iku sakmene engko wesine sakmene iki lek plat kandhele sakmene iki carane ngelas kudu panase mung sakmene lek kakehan malah gak kantil lek kesitien ya ora kantil mutun pun pengalaman malah piyambake roh ngelmu-ngelmu anyar sing ning buku mungkin ora ana tapi karena ndake SD ora tamat ngelamar ning pabrik iku gak ditampa mergo ditakoki sampean tau sekolah apa. Wis tau sekolah SD kelas piro? Kelas 3. Ora ditampa. Delalah enek. Insinyur sekolah ning ITS ahli perkapalan pisan. Sekolahane gak tau nyekelah, sekolahane mek skripsi tok. Literatur tok tentang kelas, oh ngeces, ngerti ukuran-ukuran besi, kepadatan-kepadatan baja ngerti, ngerti tok tapi daerah tau nyekelah. Kira-kira trampil pundi? Hah? Ya terampil sing ora tamat SD mang. Dalam hal terampil. Lah moko sing dibutuhna perusahaan iku lak duduk khotbah. Duduk khotbah tentang ngelas, tapi wong sing iso tandang ngelas. Ya. Nah, semanten iki untuk wusul kepada Allah itu tidak dibutuhkan orang sing akeh ngomong, tapi wong sing akeh tandane. Mosok ora patek omong lek tandang terus gelis tok nggon. Kula niku lak tak ngarep arep syafaat mawon. Buka ngomong to lah, lek sing tak omongi wis budal dhisik. Antuk kono dhisik apa meneh wong duwe handphone. Lah kok kan karek nelpon nomer tok mawon. Kula pesen lungguhan teng mriko wis bar. Dan niku. Mulane nggih, nak mau pengarep-arep ngoten to lek golek gelis-gelisan mlaku mungkin gelis sing mboten tukang ngomong. Mergo wong ngomong iku mesti entek wektune ngomong. Tapi lek wong budal ora usah omong niku sekesuk wis macul 2 jam wis oleh pirang paculan pisan. Ngoten. Sing ngomong kok ngetupru saya ora barbar. Ngoten. Lah kula jenengan sing sering ngoten niku sakniki terjadi banyak penyakit model ngoten iki. Ora melok tandang, melok ngomong. Ora ahli tandang ning melok ngomong. Akhire omongan iki kan terbatas menurut persepsine sing ngomong. Ngene nggih. Mana soal ruwet Indonesia, saya ngomong ahli ekonomi, jari ini sih ahli ekonomi, Indonesia enggak akan selesai kalau ekonominya enggak ditoto enggak selesai selesai. Sing ahli hukum yang mana? Iklah hukum enggak ditoto se Indonesia enggak bar. Musim ahli agama mana? Iku uangnya pokok aku cuma nutak agama kabe. Mula orang jahat mana? Mana enggak bar bar. Lah kok ahli? Gusti Allah ada cak hitungan gas. Ini akhirnya. Nyata pagar ruwet mawon, pagar ruwet. Wis ta ora sak kakek ngomong, saiki ayo bareng-bareng nenggono, posisimu ning di tandang ana sing paling apik kok lak bar. Wis ta, nek arek wartawan takok wis mbuh ora roh aku tak tandang dhewe, ngene bar. Lha marane wong wartawan omong dijawabmu, sing kono dipancing katanya anu Pak, yang orang sana kemarin ngomong gini katanya, katanya akhirnya perang perkara katanya. Ngene ruwet, kadang-kadang terjadi ini. Dampak psikologi dari kata-kata. Contohnya ngeten. Jum Blitar ruwet karena ada demo yang diikuti sekian ribu orang. Padahal sing ruwet yang Blitar, alam Blitar kutha ya ora nek sapa-sapae Blitar. Sadane wong Wlingi, wong ndi kono sing jero-jero wong Lodaya iki jane gak ana masalah. Ya panggah mangan sedina ping 3 anake guyang guyu wis ngunae senenge ra karuan ora enak masalah tapi seakan-akan sampean duwe dulur teng Sumatera ngriko pas maca koran maca lek Blitar ruwet iku iso bingung lha kok iki dulurku lek ning Blitar kok ruwet padahal ora enak apa-apa iki ku namanya dampak psikologis dari pembesaran berita ya ta nggih ngene ora usah gampang ngandel lah. Senandung ambek atimu dhewe karo hubunganmu karo Gusti Allah bar. Ngoten mengki lak tentrem. Tentrem mboten. Dadi tauhid niku menyang ngoten niku. Tauhid itu enggak bisa hanya dibicarakan saja, tapi tauhid itu harus dijalankan, dirasakno. Mboten. Wa sarayanu zalika utawi nyetrume cara kaya saiki lafale nyetrume. Wong kuno lek ngene mbrentek. Wa sarayanu zalika utawi mbrenteke mengkono-mengkono kekhususan tauhid. Minas sahibi saking kanca ilal mashubi maring kang dikancani. Iku wa utawi zalik iku ghayatul amali puncak harapan. Wal matlubilan kang disupre. Sebenarnya itulah pentingnya wong kekancan itu berenteke rasa itu lho, sing penting. Berenteke rasa bertauhid terus berentek ning sing dikancani itu sing penting. Aja kok terus duwe harapan sing rena-rena. Dudu kok berenteke ben aku katut terkenal, ben aku katut disoting. Ben aku katut ngono terus ora melok urusan lho, melok lungguh jejer wong sing diwawancara didelok kok ya lucu ora lapo-lapo kok melok disoting, ngoten iki kadang-kadang apa gunane? Nah, dalam hal perjalanan kepada Allah tidak bisa begitu. Perjalanan menuju kepada Allah itu yang dibutuhkan adalah setrum tauhidnya itu. Bukan soal terkenale, bukan soal netukruse, bukan soal apa-apa, tapi bahwa ketika saya bergaul dengan dia, rasa tauhid saya meningkat. Itu yang penting. Fakot gila. Moga teman-teman didawakan man tahak koko. Man utai sopo yang kutahak koko nyejate akan sopo man. Bihalatin kelawan suweji tingkah. Lam yakhlu. Kang ora sepi. Opo hadiruhu. Piro-piro kang hadir. Wong kang ngadiri ing man. Ora sepi minha saking halah. Faman. Niki berarti langsung jawab. Man utai sopo engku tahak koko bener-bener sejati sopo man. Bihalatin kelan suji tingkah. Lam yaklu mongko mesti ora sepi. Sopo hadiruhu biro-biro wong kang nekane man. Ora sepi minha songko tingkah mau. Maknanya apa? Wong ahli tasawuf itu kan dua hal, dua tingkah. Yang bener loh ya, orang itu-itu loh ya. Tingkah yang bener-bener ada dalam hatinya. Suasana rohaninya itu benar-benar seperti itu, maka orang yang hadir akan ikut terbawa seperti itu. Senajan mungkin orang kenal. Pas wiridan. Dewa wiridan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dulala sing teko niku rasa bismillah niku rasa rasa rahmat. Wong niki lho, wong sing imami niki lho. Dia pas muni bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bener-bener duwe tingkah suasana batin sing masuk dalam rengkuhan rahmate Allah. Lek suasana ini betul, maka makmume sing hadir ning kono katut krasa enek getaran rahmat. Mulane sampean aja kaget, kadang-kadang sing diwaca padha tahlile, sing ngimami beda ni rasane beda. Iya ta? Nek sing ngimami bocah kemlelet ita itu ngono tahlile ya melok ita itu. Tapi lek sing ngimami tahlil wong serodo sepuh roh rasane tahlil tenan niku sing diimami sing asale serodo atas atau satine katut gembuk. Itulah namanya mbrentek nyetrum, nyetrum kepada yang hadir. Ngoten. Faman mongko ta iso apa wong iku jala salunggo sapa man ala dukanil ator ing atase toko lenga wangi lam yasbut mongko ora kelangan sapa man arroe khatat thayyibata ing ambuwange. Minimal niku lek sing mbok tekani ku toko lenga wangi ora mungkin kowe gak mambu wangi. Lah mambu wangi kuwi keuntungan tersendiri. Kadelah beda lek kowe kekancan karo tukang las. Wis mambu apek bluke niku celupane karbit niku ora karo-karuan. Senajan kowe gak kepletikan tapi ambune melu apek. Nah, mulai kanca niku penting. Mugi-mugi kalau panjenengan saestu-estu dipun pilihaken Allah kanca sing saged ningkataken takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu masa sarangan Al-Fatihah.